Amma ba'du, para pemirsa dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di saluran Tilawah Al-Quran dan Kajian Islam. Semoga hari-hari Anda diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa saat lagi kita akan simak bersama kajian ilmiah yang disiarkan secara langsung dari Masjid Al-Barakah, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah, Cileungsi. Dari studio kami mengucapkan selamat menyimak, semoga bermanfaat. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. إخوة الإسلام, kita melanjutkan kajian kita. Kita masuk hadis 1539 ya. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani dalam Al-Mu'jamul Kabir dari jalan Jarir bin Hazim dari Sa'id bin Amr bin Ja'dah Al-Makhzumi dari Ibnu Zurarah dari ayahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang ayat Dzuqu massa saqar, rasakanlah panasnya neraka saqar. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu itu dengan takdir. Kata Rasulullah, nazalat fi unasin min ummati fi akhiriz zaman yakdzibuna biqadarillahi azza wa jal. Ayat itu turun untuk orang-orang dari umatku di akhir zaman yang nanti mereka mendustakan takdir. Ya. Syekh Al-Albani berkata, dikeluarkan juga oleh Ibnu Syahin dan Ibnu Marduyah atau Mardaweh dari jalan Umar bin Abi Hafs dari Khalid bin Salamah dari Sa'id dengannya. Akan tetapi ia berkata Ibnu Zurarah Al-Ansari. Dan dalam riwayat Ibnu Mandah dan Ibnu Marduyah, Ziyad bin Abi Ziyad Al-Ansari dari ayahnya, Al-Hafidh berkata dalam Al-Isabah, demikian dia berkata. Dan terjadinya keguncangan ini berasal dari Hafs bin Sulaiman. Dan Hafs bin Sulaiman ini seorang perawi yang lemah. Syekh Al-Albani berkata yang benar adalah Ibn Zurarah. Kenapa? Karena ia dimutaba'at oleh Jarir bin Hazim yang disebutkan tadi yang pertama. Iya. Sehingga kata beliau, ya hadis ini apa namanya kuat dengan mutaba'at tersebut. Dan juga hadis ini kata beliau mempunyai syawahid yang menguatkannya. Syahid yang pertama yaitu yang hadis yang dikeluarkan oleh Al-Bazzar Ibn Munzir dengan sanad yang jayyid dari jalan Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata, tidaklah turun ayat ini, itu dzuqu massa saqar, rasakanlah panasnya api neraka saqar, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, tidaklah turun ayat ini kecuali ya untuk orang-orang yang akan mendustakan takdir, illa fi ahlil qadar. Penguat yang kedua, syahid yang kedua yaitu yang dikeluarkan oleh Sa'id bin Mansur dan Ibnu Sa'ad Ibnu Munzir juga dari Ibrahim bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Ja'far. Ya, dan adalah ibunya yaitu Lubabah bintu Abdullah bin Abbas berkata, aku pernah mengunjungi kakekku yaitu Ibnu Abbas. Di setiap hari Jumat sebelum ia buta, iya, maka aku mendengar beliau membaca dalam mushaf. Kemudian ketika mendatangi ayat ini, innal mujarrimina fi dhalali wasu'ur yauma yushabuna finnari ala wujuhihim dhuqu massa saqar inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Maka ia berkata, ya bunayyah, ma a'rifu ashab hadhil ayah makanu ba'd wala yakunanna. Hai anakku, ya, aku tidak mengetahui pelakunya muncul di zaman ini, tapi ia pasti akan muncul. Maksudnya yaitu orang-orang yang mendustakan takdir. Iya. Dan ikhwata Islam, ternyata yang Rasulullah kabarkan benar. Muncul di dalam tubuh umat Islam ini sebuah kelompok namanya apa? Qadariyah. Kelompok Qadariyah ini muncul di Basrah. Muncul di mana? Di Basrah. Yang pertama kali yang menyebarkannya orang yang bernama Ma'bad Al-Juhani. Itu disebutkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim di hadis nomor 1. Di mana Yahya bin Ya'mar berkata, "Kana awwalu man takallama fil qadar bi Basrah Ma'bad Al-Juhani." Adalah yang pertama kali berbicara tentang takdir. Yang pertama kali berbicara tentang takdir itu di kota Basrah, namanya Ma'bad Al-Juhani. Iya. Yaz'umu an alla qadar. Di mana si Ma'bad mengatakan takdir enggak ada. Dan bahwasannya segala sesuatu itu belum ditakdirkan oleh Allah. Fantalaqtu ana wa Humaid bin Abdurrahman Al-Himyari. Lalu aku pun bersama Abdurrahman bin Humaid bin Abdurrahman Al-Himyari pergi menuju Mekah. Fa wafiq Nabi Abdullah bin Umar, lalu kami bertemu dengan Abdullah bin Umar dan kami menceritakan kepada beliau perihal orang-orang Qadariyah tersebut. Maka apa kata Ibnu Umar? Idza laqita haula fa akhbirhum anni bari'um minhum wa hum bura'u minni. Apabila kamu bertemu dengan mereka, beritahukan mereka bahwa aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Demi zat yang Ibnu Umar berada di tangannya, Allah tidak akan terima amal mereka sampai beriman pada takdir. Lalu kemudian Ibnu Umar membawakan hadis Umar bin Khattab ayahnya yang disebutkan di situ tentang rukun Islam, rukun iman dan ihsan. Ya, tentang Jibril yang datang kepada Rasulullah bertanya tentang Islam, tentang iman dan tentang apa? Tentang ihsan. Ikhwata Islam azanillahu wa iyyakum. Hadis ini menunjukkan, ya. Hadis ini menunjukkan bahwa orang yang mengingkari takdir diancam dengan api neraka. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis ini bahwa ayat tadi innal mujrimina fi dhalali was'ur yauma yushabuna finnari ala wujuhihim dhuqu massa saqar inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya orang-orang yang jahat itu berada di dalam kesesatan dan neraka yang menyala-nyala. Di hari itu mereka akan diseret di atas wajah-wajah mereka ke dalam api neraka sambil dikatakan, rasakanlah panasnya neraka Saqar. Sesungguhnya kami telah menciptakan segala sesuatu dengan takdir. Kata Rasulullah, ayat ini untuk orang yang mendustakan takdir nanti dari umat Islam. Masya Allah. Ya. Sungguh yang Rasulullah kabarkan ternyata benar. Dalam suatu riwayat yang lain yang hasan, Rasulullah SAW menamai Qadariyah itu sebagai majusinya umat Islam. Kata Rasulullah, Al-Qadariyah itu majusu hadil ummah. Kelompok Qadariyah itu majusinya umat Islam. Padahal kelompok Qadariyah ini di zaman Rasulullah belum muncul, Pak. Tapi Rasulullah sudah mengabarkan akan munculnya apa? Kelompok Qadariyah, orang-orang yang menolak apa? Takdir. Katanya takdir tidak ada. Kebalikannya Qadariyah siapa? Jabariyah. Kalau Jabariyah apa pendapatnya? Oh, semua sudah takdir Allah. Sampai orang yang berbuat maksiat pun juga sudah takdir Allah, jadi enggak boleh disalahin. Ya akhirnya apa? Mereka menganggap bahwa orang yang berdosa udah takdir. Jadi orang yang berbuat maksiat gak boleh disalahin, udah takdir gimana? Ya, nah, ucapan seperti ini diucapkan oleh orang-orang musyrikin, Pak. Gimana orang musyrikin Quraisy itu punya keyakinan Jabariyah juga. Apa kata orang Quraisy? Lau syaa Allahumma asyraqna wala aba'una. Kalaulah Allah sudah berkehendak, tentu kami tidak akan berbuat syirik. Di zaman sekarang banyak orang yang berbuat maksiat alasannya takdir, Pak. Ya saya berbuat maksiat ini ya gimana ya, belum kehendak Allah saya dapat hidayah. Ya nanti juga kalau Allah sudah berikan apa, sudah kehendak Allah saya dapat hidayah kok. Akhirnya dengan alasan itu mereka tidak mau bertaubat. Alasannya katanya sudah takdir. Ini kebalikan daripada kelompok Qadariyah. Bahkan kata para ulama kelompok Jabariyah ini bisa lebih berbahaya, Mas. Karena kelompok Jabariyah ini hakikatnya membatalkan hukum-hukum syariat. Hakikatnya membatalkan segala macam peraturan. Bayangkan kalau orang yang melanggar peraturan tidak boleh dihukum gara-gara takdir. Berarti semua peraturan gak ada manfaatnya, Pak. Iya. Antum melanggar lampu merah diprit sama polisi, pas ditanya sama polisi, kenapa? Alasannya Pak udah takdir, Pak. Jadi saya gak bisa disalahkan. Gimana peraturan gak bakalan ada yang benar kalau begini, Pak. Bahkan hukum-hukum syariat pun percuma. Iya. Makanya kelompok Jabariyah pun juga sangat berbahaya dalam Islam, saudaraku. Iya. Hadis ini juga menunjukkan, akhi, bahwa dalam tubuh umat Islam ini akan muncul pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Yang Rasulullah kabarkan dalam hadis-hadisnya, Qadariyah, Khawarij. Dalam hadis-hadis yang banyak Rasulullah menyebutkan tentang kelompok Khawarij itu, Pak. Yang mereka itu melesat dari Islam sebagaimana melesat buru apa? Ya, panah dari buruannya. Dan ternyata yang Rasulullah kabarkan keluar juga. Ya. Demikian subhanallah, Rasulullah mengabarkan umat Islam akan berpecah menjadi berapa golongan? 73 golongan, kata Rasulullah, satu di surga, 72 di neraka. Siapa yang di neraka? Itu yang menyimpang. Siapa yang di surga yang satu itu? Kata Rasulullah, ma ana alaihi wa ashabi. Siapa yang di atas jalanku dan para sahabatku, itu yang benar. Berarti orang yang tidak mengikuti jalannya Rasulullah dan para sahabatnya bisa dipastikan salah. Iya. Ini ikhwata Islam. Kita lanjutkan hadis 1540. Hadis yang dikutip Imam Al-Hakim dari Abdullah bin Salih. Ia berkata, haddatsani Laits bin Sa'ad. Ia berkata, haddatsani Khalid bin Yazid dari Sa'id bin Abi Hilal, dari Abu Sahba, dari Abdurrahman bin Abi Layla, bahwa Ibnu Mas'ud mengabarkannya dari Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW berdoa dengan doa ini, Allahumma ihfazni bil islami qa'iman. Ya Allah, jaga aku dengan Islam di saat aku sedang berdiri. Wahfadni bil islami qa'idan. Jaga aku dengan Islam di saat aku sedang duduk. Wahfadni bil islami raqidan. Jaga aku dengan Islam di saat aku sedang tidur. Walatushmit bi aduwan hasidan. Dan janganlah engkau jadikan musuh yang dengki itu bergembira melihat kesalahanku. Allahumma inni as'aluka min kulli khairin khazainuhu biyadik. Ya Allah, aku memohon kepada engkau segala macam kebaikan yang perbendaharaannya ada pada tanganmu. Wa a'udhu bika min kulli syarrin khazainuhu biyadik. Dan aku berlindung kepada engkau dari segala macam keburukan yang perbendaharaannya ada pada tanganmu. Al-Hakim berkata, hadis ini sahih sesuai dengan syarat Bukhari. Tapi dibantah oleh Imam Adz-Dzahabi. Apa kata Imam Adz-Dzahabi? Tidak. Di dalam sanadnya ada Abu Shahba. Imam Bukhari tidak mengeluarkannya. Sehingga tidak sesuai dengan syarat apa? Bukhari. Ya. Aku berkata, Syekh berkata, aku tidak mengenal siapa dia. Ya. Namun aku mendapatkan hadis ini jalan lainnya. Aku mendapatkan jalan lain dari hadis ini. Diriwayatkan oleh Mu'alla bin Ru'bah At-Tamimi Al-Himsi dari Hashim bin Abdullah bin Zubair, bahwa Umar bin Khattab ditimpa musibah. Lalu ia mendatangi Rasulullah SAW dan mengadu kepada Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah SAW, lalu Umar minta, ya, agar Rasulullah memberinya satu wasak kurma. Maka Rasulullah SAW sabda, jika kamu mau, aku akan perintahkan orang untuk mengirimkan kamu satu wasak kurma tersebut. Tapi jika kamu mau, aku akan ajarkan kepada kamu sebuah doa yang lebih baik dari itu. Kata Umar, kalau begitu ajarkanlah aku doa tersebut, hai Rasulullah, dan tolong perintahkan seseorang untuk mengirimkan satu wasak kurma untukku. Ya, karena aku sedang butuh. Masya Allah. Rasulullah memberi dua pilihan. Kalau kamu mau aku kirim, atau aku akan ajarkan. Umar minta dua-duanya. Ya, maka Rasulullah pun mengajarkan doa tadi. Dikeluarkan Ibnu Hibban dan Ad-Dailami. Dan Hashim ini, kata Ibnu Abi Hatim, meriwayatkan dari Umar mursal. Dan yang meriwayatkan dari Hashim ini Mu'alla bin Ru'bah ini. Namun ia tidak menyebutkan padanya jarh dan ta'dil. Iya. Dan Al-Mu'alla bin Ru'bah ini juga aku tidak menemukan biografinya. Namun kata beliau, mudah-mudahan dengan jalan ini menjadi hasan. Akan tetapi di dalam silsilah hadis dhaifah di nomor 6003 ya, beliau mendhaifkan hadis ini. Ya. Wallahu a'lam. Nah, di sini beliau ada dua pandangan yang berbeda. Dalam silsilah sahihah beliau menghasankan, dan dalam silsilah dhaifah beliau mendhaifkan. Namun ya akhir Islam, kalau kita perhatikan, kalaupun misalnya hadisnya dhaif, tapi doa ini bagus memang. Boleh diamalkan? Boleh. Ya, di mana isinya Allah mahfadni bil islami qa'iman. Ya Allah, jagalah aku dengan Islam di saat berdiri. Jagalah aku dengan Islam di saat duduk. Dan jagalah aku dengan Islam di saat berbaring. Masya Allah. Artinya, ya Allah, jadikan aku orang yang berpegang kepada Islam, baik dalam keadaan sedang berdiri, baik dalam keadaan sedang duduk, baik dalam keadaan sedang berbaring. Ya Allah, jadikan semua itu sesuai dengan Islam semuanya. Ini subhanallah permintaan yang mulia, akhi. Di mana Rasulullah minta kepada Allah agar semua gerak-geriknya sesuai dengan apa? Islam. Maka kita juga seharusnya begitu. Semua gerak-gerik kita, ucapan kita, bercandanya kita, ngobrolnya kita, ya, usahakan segala macam gerak-gerik kita sesuai dengan apa? Islam. Ada seorang ulama mengatakan, "Ini istata'ta alla tuharrik ya illa bisunnah faf'al." Kalau kamu bisa tidak bergerak kecuali dengan sunnah, lakukan. Artinya kalau kita bisa setiap gerakan kita itu ada dasarnya dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, lakukan. Masya Allah. Ya, kita menyisir ada dasarnya dari sunnah. Kita makan ada dasarnya dari sunnah. Kita berbicara ada dasarnya dari sunnah. Sehingga semua gerak-gerik kita tidak lepas dari apa? Sunnah. Dan sunnah itulah Islam. Ya. Ini memang subhanallah agung sekali doa ini, saudaraku. Ya, sebab kalau kita keluar gerakan kita dari Islam dalam artian tidak sesuai dengan tidak Islami gitu, Pak. Orang terkadang kan ya caranya enggak Islami. Pakaiannya enggak Islami. Tapi barati. Ya, ke barat-baratan maksudnya ya. Pakai bajunya serba ngetat gitu kan. Gaya-gayanya enggak kelihatan orang Islam banget lah. Celananya juga celana apa ngetat gitu kan. Enggak Islam banget, gaya makannya juga enggak ngikutin gaya makan Islam. Terkadang kalau di walimahan kan sambil berdiri makan, ngikutin gaya barat banget lah Pak gitu, Pak. Iya. Gaya rambutnya juga dikuncung-kuncungin, enggak Islami banget lah gitu ya. Kalau bisa jangan sampai seperti itu. Kita harus berpegang kepada Islam dalam seluruh keadaan. Bahkan tidur kita pun berusaha di atas sunnah. Ya. Ini akhwat Islam. Rasulullah sabda, "Wala tusmit bi aduwan hasidan." Ya Allah, jangan engkau jadikan musuh itu bergembira melihat kesalahanku. Ini sesuai dengan doa Nabi dalam hadis lain-lain yang sahih. A'udzu bika min syamatatil a'da. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari kegembiraan musuh melihat musibah yang menimpa diriku. Iya. Nah, ini kita Rasulullah minta kepada Allah. Juga Rasulullah di sini minta, "Ya Allah, aku minta kepada engkau segala macam kebaikan yang perbendaharaannya ada pada tanganmu. Dan aku berlindung kepada engkau dari segala macam keburukan yang perbendaharaannya ada padamu." Maka ini doa bagus banget, Pak. Iya. Hadis 1541. Hadis yang diriwayatkan Imam An-Nasa'i, Al-Hakim, Ahmad dari jalan Huyai bin Abdullah dari Abi Abdurrahman Al-Hubulli dari Abdullah bin Amr secara marfu'. Wa Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW kana yad'u biha ula'il kalimat. Adalah Rasulullah SAW berdoa dengan kalimat-kalimat ini. Allahumma inni a'udhu bika min ghalabatid dain wa ghalabatil adu wa syamatatil a'da. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari dikuasai oleh hutang dan dikuasai oleh musuh dan dari kegembiraan musuh melihat ya musibah yang menimpa kita, kesalahan-kesalahan kita. Al-Hakim berkata sahih sesuai dengan syarat Muslim. Syekh Al-Albani berkata Huyai ini saduq yahim sehingga sanadnya hasan. Dan Imam Muslim dan Nasa'i meriwayatkan kalimat yang terakhir yaitu syamatatil a'da, kegembiraan musuh melihat apa? Ya, kesalahan kita. Imam Bukhari juga meriwayatkan dengan lafaz begini, ta'awwadu billah min jahdil bala wa daraqis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Berlindunglah kalian dari empat perkara, jahdil bala, musibah yang sangat berat. Wa daraqis syaqa, kesengsaraan yang merusak. Wasu'il qada, dan takdir yang buruk. Wasyamatatil a'da, dan dari kegembiraan musuh melihat apa? Ya, musibah kita. Dan dalam riwayat Bukhari dari hadis Anas, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah dari perkara-perkara tersebut dengan lafaz min dhala'id dain wa ghalabatir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari dikuasai hutang dan dikuasai musuh. Ya. Sehingga hadis ini bisa naik menjadi ya sahih. Hadis ini, akhi, menunjukkan yang pertama, anjuran berlindung dari dikuasai hutang. Kenapa? Orang kalau sudah dikuasai hutang tuh pikirannya pendek biasanya. Kalau udah banyak utang, udah gitu ditagih terus tiap hari, puyeng, Pak. Kalau udah puyeng, akhirnya apa? Pendek pikiran. Akhirnya apa? Menghalalkan segala cara udah. Makanya Rasulullah SAW, ya, apa namanya, menganjurkan umatnya supaya berhati-hati dengan yang namanya apa? Hutang. Jangan mudah berhutang, dikit-dikit berhutang, hutang, hutang. Ya, maka kita berusaha lah. Kalau memang nggak butuh-butuh banget, jangan berhutang lah, Pak. Kecuali kalau kita butuh banget, nggak ada cara lain kecuali berhutang, ya gimana lagi? Allah Maha Maaf, asal dengan syarat kita betul-betul bertekad bulat untuk membayar hutang tersebut. Jangan sampai ada niat berhutang tapi nggak ada niat untuk apa? Mengembalikan. Yang seperti ini kata Rasulullah, pencuri hukumannya sama, hukum sama dengan, hukumnya sama dengan apa? Pencuri. Hadis ini juga menunjukkan, akhi, anjuran berlindung dari dikuasai musuh. Ya, sebab kalau kita dikuasai musuh, musibah, Pak. Baik musuh Islam ataupun musuh sunnah yang memusuhi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika musuh menguasai kita, kita tidak bisa menegakkan sunnah. Ya, sulit. Maka kita berlindung kepada Allah dari dikuasai apa? Musuh. Sebagaimana hadis ini menunjukkan juga, akhi, berlindung, anjuran berlindung kepada Allah, ya, untuk jangan sampai musuh bergembira dengan kesalahan kita. Ya, di zaman sekarang, Pak, musuh-musuh Islam atau musuh-musuh sunnah itu, Pak, berusaha mencari-cari kesalahan-kesalahan para dai-dainya. Untuk tujuannya apa? Menyebarkan, memviralkan, akhirnya menjatuhkan. Supaya apa? Supaya membuat orang lari dan tidak menuntut ilmu dari mereka. Sementara dai-dai itu manusia. Yang namanya manusia kan tidak lepas dari apa? Kesalahan. Kalau antum mencari-cari kesalahan saya, pasti banyak banget, Pak. Ya. Siapapun yang mencari kesalahan seseorang, pasti dia menemukannya. Maka dari itu Rasulullah SAW berlindung kepada Allah dari kegembiraan musuh ketika melihat apa? Kesalahan kita. Ya. Hadis berikutnya, hadis 1542. Hadis yang dikeluarkan Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Imam Ahmad, Abu Ya'la dalam musnadnya, dari jalan Hammad bin Salamah, ia berkata, akhbarani Jabir bin Habib dari Ummu Kulthum bintu Abi Bakar dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW mengajarkan Aisyah doa ini. Rasulullah mengajarkan Aisyah doa berikut ini. Allahumma inni as'aluka minal khair kullihi ajilihi wa ajilih. Ma'alimtu minhu wa malam a'lam. Ya Allah, sesungguhnya aku minta kepada engkau kebaikan seluruhnya. Yang cepat maupun yang lambat. Yang aku tahu maupun yang aku tidak tahu. Wa a'udhu bika minasyari kullihi ajilihi wa ajilih. Dan aku berlindung kepada engkau, ya Allah, dari keburukan seluruhnya. Yang cepat maupun yang lambat. Ma alimtu minhu wa malam a'lam. Baik yang aku ketahui maupun yang aku tidak ketahui. Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka abduka wa nabiyyuk. Wa a'udhu bika min syari ma adabihi abduka wa nabiyyuk. Ya Allah, aku meminta kepada engkau kebaikan yang diminta oleh hamba-Mu dan nabi-Mu itu. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan aku berlindung kepada engkau dari keburukan yang hamba-Mu dan nabi-Mu itu berlindung darinya. Artinya, kita minta kepada Allah, semua yang diminta oleh Rasulullah, ya kita minta kepada Allah. semua yang Rasulullah berlindung darinya, ya kita juga berlindung kepada Allah darinya. Ya. Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau surga dan semua yang mendekatkan ke surga berupa ucapan ataupun perbuatan. Wa a'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Dan aku berlindung kepada Engkau dari api neraka dan semua yang mendekatkan ke neraka berupa ucapan dan perbuatan. Wa as'aluka an taj'al kull qada'in qadaitahu li khairan. Dan aku minta kepada Engkau ya Allah agar Engkau menjadikan takdir yang Engkau takdirkan untukku itu semua kebaikan. Dikeluarkan oleh Ibnu Majah, Ibnu Hibban, ya. Syekh Al-Albani berkata sanad ini sahih. Perawinya semuanya thiqat, perawi Muslim. Kecuali Jabir bin Hubaib ini. Ia seorang yang thiqah. Hadis ini akhi, kita ambil faedah yang pertama. Anjuran berdoa dengan doa ini. Ya. Anjuran berdoa dengan doa ini, Pak. Makanya kita rajin-rajin ngapalin. Karena doa yang diajarkan oleh Rasulullah itu sebaik-baiknya doa, Pak. Ya, kalau kita kan lebih suka berdoa dari diri kita sendiri. Padahal doa yang diajarkan oleh Rasulullah jauh lebih baik. Kenapa? Karena doa yang Rasulullah ajarkan itu berasal dari wahyu, tidak? Iya. Berasal dari wahyu. Maka kalau kita rajin ngapalin doa-doa Rasul, insya Allah itu kebaikan. Iya. Kadang kan kalau kita inginnya doanya itu pas dengan keinginan kita gitu, Pak. Padahal kalau kita perhatikan doa Rasul sudah mencakup. Contoh hadis ini. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau kebaikan seluruhnya. Rasulullah SAW kalau berdoa itu kebiasaannya begitu, Pak. Enggak nyebutin satu-satu gitu. Kalau kita kan maunya satu-satu. Ya Allah, berikan saya istri yang cantik jelita, anak-anak yang saleh, berikan saya ya Allah, ya, supaya diberikan ini itu, disebutin satu-satu. Rasulullah SAW bersabda, berdoa, ya Allah, berikan aku minta kepada Engkau kebaikan seluruhnya. Masuk tuh semuanya itu. Dan Allah yang paling tahu tentang kebaikan daripada kita, Pak. Ya tidak? Ya. Maka Rasulullah berdoa, ya Allah, aku minta kepada Engkau kebaikan seluruhnya. Yang cepat maupun yang lambat. Sementara kita pengennya yang cepat-cepat aja. Ya, ya Allah, tolonglah dalam tahun ini jangan lama-lama ya Allah. Ya. Kalau udah setahun gak dikabul-kabulin dah ya, ngambek sama Allah, Pak. Gak mau lagi. Maka Rasulullah minta, ya Allah, aku minta kepada Engkau kebaikan seluruhnya, yang cepat maupun yang lambat, yang aku ketahui dan apa yang aku tidak ketahui. Padahal, Pak, yang kita tidak ketahui jauh lebih banyak daripada yang kita ketahui. Karena ilmu itu sedikit yang kita ketahui, Pak. Allah berfirman, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali apa? Sedikit, masya Allah. Maka Rasulullah minta kebaikan seluruhnya, baik yang kita ketahui maupun yang kita tidak ketahui. Subhanallah. Maka dengan berdoa seperti ini, Pak, maka Allah berikan kepada kita segala macam kebaikan. Ya. Dan aku berlindung kepada Engkau dari keburukan seluruhnya, masya Allah. Semua keburukan. Yang cepat maupun yang lambat, yang aku ketahui maupun yang aku tidak ketahui, ya Allah. Ya, masya Allah. Kemudian Rasulullah berdoa lagi, ya Allah, aku minta kepada Engkau semua kebaikan yang diminta oleh Nabi-Mu. Semua yang diminta oleh Nabi kita juga minta. Luar biasa tidak, Pak? Luar biasa. Apa yang diminta oleh Nabi? Coba sebutin satu-satu. Hah? Banyak banget. Maka dari itu semua yang diminta oleh Nabi kita pun minta, ya Allah. Dan aku berlindung kepada Engkau dari semua yang Nabi-Mu berlindung darinya. Maka mencakup semua yang Rasulullah berlindung darinya, dari keburukan. Iya. Hadis ini juga menunjukkan, ya akhi, anjuran untuk minta surga dan berlindung dari api neraka. Dan dalam satu riwayat yang lain disebutkan, apabila seorang hamba minta kepada Allah surga 3 kali, maka surga akan berkata, ya Allah, masukkan ia kepadaku. Kalau kita seorang hamba berdoa, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari neraka 3 kali, maka neraka akan berdoa, ya Allah, lindungi ia dariku. Ya. Maka Rasulullah berdoa di sini, ya Allah, aku minta kepada Engkau surga. Dan semua yang mendekatkan ke surga berupa apa? Ucapan dan perbuatan. Luar biasa doa ini, ya. Rasulullah minta semua yang mendekatkan ke surga, baik itu ucapan, itu perbuatan, aku minta kepadamu, ya Allah. Makanya doa ini luar biasa sekali, saudaraku sekalian. Ya. Dan aku berlindung kepada Engkau dari api neraka. Dan semua ucapan dan amalan yang bisa mendekatkan kepada api neraka. Dan aku minta kepada Engkau, ya Allah, agar Engkau jadikan takdirku untukku semuanya baik. Masya Allah. Ya. Makanya Rasulullah mengajarkan ini kepada Aisyah. Dan sudah selayaknya kita untuk berdoa dengan doa ini, Pak. Karena kita butuh, ya. Butuh kebaikan dan berlindung dari keburukan. Iya. Allahu a'lam, kita buka tanya jawab. Ada yang mau nanya enggak? Silakan pakai ini kertas. Isya jam berapa? 7:30 apa? Enggak. Sebelum istri saya kenal sunnah, dia masih belum pakai hijab. Pas lagi foto KTP, waktu itu ya belum pakai hijab yang syar'i. Dan sekarang sudah pakai, bertobat dan pakai hijab yang syar'i. Tapi foto KTP-nya dulu belum pakai hijab. Gimana? Ya fotonya dihijabin lah. Caranya gimana? Ya, ya antum pakai apa kek? Ya, dihitamkan begitu rambutnya jika ya hijab gitu. Saya salat subuhnya kesiangan. Kenapa kesiangan, Mas? Apakah harus iqamah dulu, apakah langsung sholat saja? Tolong jelaskan. Rasulullah pernah kesiangan, ya, dalam sebuah perjalanan, saking lelahnya, para sahabat juga semuanya ketiduran. Tidak ada yang membangunkan kecuali panasnya matahari. Maka Rasulullah menyuruh untuk meninggalkan tempat yang ketiduran di situ. Setelah agak jauh, Rasulullah menyuruh Bilal untuk adzan. Lalu Rasulullah sholat qobliyah, lalu qomat, lalu sholat. Berarti tetap dianjurkan adzan, iqomat, ya. Itu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya seorang karyawan pabrik terus mau sholat asar, tapi saya keluarnya lembur jam 6. Gimana sholat asarnya ya Pak Ustadz? Apakah harus izin dulu? Wajib. Tidak boleh jam 6 itu ya waktu darurat itu. Apalagi kalau sudah masuk maghrib, tidak boleh. Wajib antum minta izin. Pak, maaf Pak, minta izin 7 menit aja saya mau sholat asar sebentar. Tidak diizinin tetap wajib sholat. Kenapa? Karena sholat itu lebih penting, Pak. Lebih wajib daripada menjalankan apa? Pekerjaanmu itu. Ya harus. Tentang sorban itu ada enggak sih contohnya dari Rasulullah ya? Rasulullah dulu dan para sahabatnya biasa pakai sorban kok, Mas. Iya. Disebutkan dalam hadis, antum buka Bulughul Maram tentang bagaimana Rasulullah berwudu. Disebutkan dalam hadis itu Rasulullah waktu itu sedang pakai sorban. Maka Rasulullah mengusap ubun-ubunnya dan mengusap sorbannya. Ya. Ketika Rasulullah masuk kota Fathu Makkah, ketika masuk itu disebutkan dalam riwayat itu Rasulullah memakai sorban hitam sambil beliau menunduk. Hadis-hadis tentang sorban banyak, Pak. Yang dipalsukan oleh para ulama itu hadis tentang keutamaan sholat pakai sorban. Ya. Siapa yang sholat pakai sorban maka pahalanya 70 kali lipat daripada sholat gak pakai sorban. Nah ini hadisnya palsu kata para ulama. Iya. Tapi kalau kita sholat pakai sorban gak masalah. Iya. Antum pakai sorban gak apa-apa. Cuma masalahnya tetap kata Syekh Utsaimin, pakaian itu hanya mengikuti kebiasaan di masyarakat setempat. Kalau di masyarakat setempat kebiasaannya pakai peci, misalnya udah kita pakai peci aja. Ya, jangan sampai kita pakai sorban, wah, ya, gulung-gulung udah kayak ulama sana sini, ya, orang jadi ngelihat, wih, masya Allah, wali-wali, ya. Bukannya nggak boleh, silakan, Pak, nggak masalah, silakan, silakan. Cuma kalau bisa kita ikuti kebiasaan yang ada di masyarakat yang kita hidup di situ. Kalau memang di situ masyarakatnya terbiasa pakai sorban ya silahkan. Kalau di masyarakatnya di situ nggak terbiasa dengan sorban, gara-gara pakai sorban antum jadi masyhur, ya lebih baik jangan. Apakah syarat orang yang di belakang imam waktu sholat wajib itu Ustaz? Karena di Masjid Al-Barakah ini siapa saja boleh di belakang imam. Rasulullah bersabda, liyalini ulul ahlami minkum wan nuha. Hendaklah yang berada di belakangku ulul ahlam wan nuha. Orang-orang yang sudah balik ulul ahlam itu. Wan nuha artinya orang-orang yang sudah bisa orang yang punya pikiran, sudah balik dan berakal. Berarti upayakan yang di belakang imam itu orang yang balik dan berakal, bukan anak kecil. Kata para ulama, yang lebih bagus lagi kalau yang di belakang imam itu orang-orang alim dan banyak hafalan Qur'annya, supaya kalau salah mereka yang mengingatkan. Iya. Itu. Bagaimana bekerja di tempat yang memproduksi alat-alat musik? Berarti antum sudah tolong-menolong dalam keharaman, Pak. Alat musik dalilnya jelas akan haramnya, Pak. Tidak ada yang meragukan keharaman alat musik kecuali kata Ibnu Hajar Al-Haytami apa? Kecuali pengikut hawa nafsu. Yang ngomong Ibnu Hajar bukan saya. Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan begitu. Bahkan di zaman sekarang, Pak, ya, ada orang yang mengatakan musik gak apa-apa untuk kebaikan. Hanya karena apa? Ada sebagian ulama yang membolehkan. Emang ulama dalil? Ulama bukan dalil, bukan hujah. Dalil itu Al-Quran dan hadis. Bahkan Ibnu Katsir mengatakan apa? Ibnu Rajab juga, seluruh ulama sepakat akan haramnya musik, kecuali pendapat Ibnu Hazm yang nyeleneh. Dan Ibnu Hazm ini sudah didahului oleh ijma sebelumnya. Iya. Allahu a'lam, saya kira cukup sampai di sini. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV. Demikianlah ikhwatul Islam azakumullah, pemirsa Roja dimanapun Anda berada, kajian ilmiah yang telah kami hadirkan ke layar kaca Anda, kajian yang insyaallah penuh manfaat, dan kami ucapkan jazakumullah khairah atas perhatian antum semua, dan kami mengucapkan selamat menyimak acara kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian.